Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب disebutkan dalam nuskhah yang lain babus salati bidzil hulaifah babus salati bidzil hulaifah bab salat di dzil hulaifah. Dzul Hulaifah sebagaimana yang masyhur adalah miqatnya ahlul Dzul Hulaifah miqatnya ahlul Madinah. Kita lihat hadisnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa Tunisia Dimashqi min athbatin nas fi Malik. قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأصبحي الحميري اليمني ثم المدني asalnya dari Yaman, imam dari hijrah, imamnya Darul Hijrah yakni Madinah, termasuk ulama ahli hadis, ahli fiqih, ahli sunnah, ulama yang disegani oleh para oleh penguasa atau Imam Malik. Kitab beliau adalah Muwatta Imam Malik. Pada masa itu Muwatta Imam Malik kitab yang paling sahih dan yang paling mulia pada masa itu, sebelum Al-Bukhari wa Muslim. An Nafi'in dari Nafi' wa Nafi' maula Abdullah ibni Umar asbatun nas fi Abdullah bin Umar wa aktsaru man rawa anhu. Nafi ini yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar, mengalahkan Salim putranya sendiri, mengalahkan Salim putra Abdullah bin Umar. Kata Nafi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakha bil Badha bidzil Hulaifah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambatkan untanya. Ini beliau menambatkan ontanya dan turun dari ontanya di Badha, di sebuah tempat Badha, itu tempat yang berpasir, di Dzul Hulaifah, di Dzul Hulaifah. Fasalla biha, lalu Rasul salat di situ di Dzul Hulaifah. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. Dan dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga melakukannya. Ini hadis marfu, qauli apa fi'li? Qauli apa fi'li? Fi'li. Kenapa kok fi'li? Sebab berkaitan dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marfu'un fi'li. Juga di situ ada mauquf, mauquf pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mauquf qauli atau mauquf fi'li? Mauquf fi'li. Kenapa kok fi'li? kan terkait dengan fi'il perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tayyib, disebutkan dalam hadis ini, anda perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambatkan ontanya, diikat, beliau turun dari ontanya di Batha, tempat lapang yang berpasir di Dhul Hulaifah, dan beliau sholat di situ. Di sini tidak dijelaskan bentuk sholatnya, fardu ataukah nafilah. Nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya lagi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal 'asra bi dzil hulaifah rak'atain. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shallal 'asra bi dzil hulaifah rak'atain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Berarti ini salat apa, Ivan? Salat fardu. Salat fardu. Barakallahu fikum. Ada kemungkinan ini adalah salat sunnah. Salat sunnah dikarenakan umum. Tayyib, anggaplah ini salat sunnah. Apakah ini berarti salat sunnah di miqat sebelum ihram? Apakah ini merupakan salat sunnah di miqat sebelum ihram, sehingga dianjurkan untuk salat 2 rakaat di miqat? Ataukah yang lainnya? Jawabannya barakallahu fikum muhtamal. Masih ada kemungkinan itu semua. Namun dari hadis yang lain yang akan disebutkan dalam beberapa bab setelah ini, kalau itu salat sunnah khusus untuk di Dzul Hulaifah, itu salatnya di Wadi Aqiq. Akan datang dari hadis Ibnu Abbas bab yang ke-16. Dan Wadi Aqiq itu sudah masuk pada pelebaran Masjid Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali atau Masjid Syajarah. Khulasahnya adalah salat yang dimaksud dalam riwayat ini salat fardu. Salat fardu dengan hadis Anas bin Malik yang saya bacakan di atas, yaitu salat ashar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Baik, faedahnya adalah hadis ini menunjukkan masyru'iyatul ihlal ba'da ada'il fariidhah. Masyru'iyatil ihlal ba'da ada'il fariidhah. Syariat ihlal melafalkan niat ihramnya tadi setelah menunaikan fardu. Ini yang sunnah. Dan itu hukumnya sunnah. Dan ini tidak khusus untuk Dzul Hulaifah, berlaku juga untuk semua miqat-miqat yang ada. Baik, dari manapun seseorang itu memulai manasiknya dari miqat, dianjurkan, disyariatkan memulai ihlal, melafalkan labbaik Allahumma umrotan, namanya ihlal, setelah salat fardu. Barakallahu fikum. Ini hukumnya sunnah. Kalau memungkinkan lakukan, kalau enggak memungkinkan tidak ada masalah. Difahami ya? Barakallahu fiikum. Ini makna pertama. Atau yang kedua, salat yang dimaksud di sini adalah salat sunnah, bukan fardu. Maka untuk hadis ini yang dimaksud ialah salat sunnah 2 rakaat di Lembah Aqiq, di Wadi Aqiq yang sekarang ada di Dzulhulaifah. Artinya bukan salat khusus 2 rakaat sebelum ihram. Bukan salat 2 rakaat khusus sebelum ihram. Bukan. Tapi dia salat 2 rakaat di Wadi Aqiq. Maka ini, hingga maka ini khusus untuk miqat Dzulhulaifah. Ini khusus untuk miqat Dzulhulaifah. Tidak berlaku untuk miqat-miqat yang lain, sebab Wadi Aqiqnya hanya di Dzulhulaifah. Dipaham ya? Maka ini kekhususan untuk orang-orang Madinah. Salat di situ dengan niat salat 2 rakaat di Wadi Aqiq, dikatakan sebagai Wadi Mubarak, lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak khusus untuk fardu. Kapan saja seseorang itu memulai ihlalnya, baik umrah ataupun haji, dia bisa melakukan salat 2 rakaat di Dzulhulaifah. Apa niatnya? Apa niatnya? 2 rakaat di Wadi Aqiq. Ini fardu ataupun sunnah, enggak ada masalah. Sehingga kesimpulannya, kalau ada orang yang berangkat dari Madinah, baik ahlul Madinah ataupun orang-orang yang lewat Madinah, ketika dia di miqat Dzulhulaifah, maka dianjurkan sholat 2 rakaat di situ. Kalau sudah masuk waktu sholat fardu, maka 2 rakaat dengan niat fardu. Ini disyariatkan. Kemudian dia ihlal setelah itu, mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau ternyata belum masuk waktu sholat yang fardu, maka dia sholat 2 rakaat di Wadi Aqiq. Sholat 2 rakaat dengan niat 2 rakaat di lembah atau di Wadi Aqiq. Baru kemudian setelah itu dia melafalkan ihlalnya, labbaik Allahumma umratan. Difahami ya kawan? Fahami kawan ya? Dipahami. Dan itu hukumnya sunnah. Salat 2 rakaat di Wadi Aqiq hukumnya sunnah. Ini terkait dengan masalah salatnya. Tayib, kapan ini dilakukan? Kapan dilakukannya salat 2 rakaat tadi? Apakah ketika berangkat atau ketika pulang? Juga demikian, kalau zahir hadisnya ini indah zahab ila Makkah. Kalau zahir hadisnya menunjukkan dilakukan ketika pergi menuju ke Mekah, dari rumahnya masing-masing di Madinah itu atau di hotelnya masing-masing di kota Madinah, dia persiapkan segala sesuatunya sebelum ke Mekah, lewat dulu miqat Dzulhulaifah. Kalau masuk waktu fardu, niatnya 2 rakaat fardu. Kalau belum masuk waktu fardu, niatnya 2 rakaat di Wadi Aqiq. Baru kemudian talbiyah, ihlal labbaik Allahumma umratan, baru kemudian dia talbiyah menuju ke Mekah. Hadza huwa zahir. Ini yang zahir dari sunannya Al-Bukhari rahimahullah, dari tartib yang baru sebutkan. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, itu juga dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke Madinah. Nanti akan disebutkan pada hadis yang setelahnya, wa idza raja'a shalla bi dzil hulaifah bi batnil wadi wa bata hatta yusbih. Ini pada bab yang setelahnya lagi, bab yang ke-15 itu. Wa idza raja'a, dan beliau apabila pulang dari Mekah menuju ke kota Madinah, shalla bi dzul Hulaifah, beliau salat di dzul Hulaifah, di batnil wadi, di tengah-tengah wadi. Wadi apa ini? Wadi Aqiq. Dan beliau bermalam di situ hingga subuh hari, baru masuk ke kota Madinah. Maka boleh dua-duanya, boleh dilakukan ketika berangkat, boleh pula dilakukan ketika pulang. Tapi ini khusus untuk apa ya Pak? Khusus untuk orang Madinah dengan miqatnya Dzul Hulaifah. Dipahami ya? Jadi itu hukumnya apa ya Pak? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ketika mampu dilakukan maka itu afdal, sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak memungkinkan dilakukan maka tidak mengapa, tidak mengurangi keabsahan umrahnya atau hajinya. Barakallahu fikum. Nah, intinya adalah tidak ada sholat dua rakaat khusus sebelum ihram. Hadis yang menjelaskan bab ini dhaif. Dhaifkan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan juga yang lainnya mendhaifkan hadis itu. Paham ya? Maka yang berangkat dari Juhfa, yang berangkat dari Qarnul Manazil, yang berangkat dari Zatu Irqin, yang berangkat dari Yalamlam, itu semua mampir ke Miqat hanya untuk ihlal, melafalkan labbaik Allahumma umratan, talbiyah, berangkat setelah itu. Baik, adapun yang Dzul Hulaifah ada hukum khusus, yaitu sholat dua rakaat di Wadi Aqiqah. Taraklah itu. Adapun kalau bertepatan dengan sholat fardu, maka berlaku itu semua miqat disyariatkan untuk mengambil ihlal setelah melaksanakan sholat fardu. Barakallahu fikum. Tayyib, di zaman sekarang apakah mungkin dilakukan? Di zaman sekarang ini orang yang mau umrah atau orang yang mau haji, tayyib, berangkat dari kota Madinah, apakah mungkin dilakukan di sini? Dia memulai ihlalnya setelah fardu, apakah mungkin? Jawabannya mungkin, sangat mungkin sekali, terutama untuk asar seperti dalam riwayat ini, sangat mungkin sekali. Tergantung travelnya aja ya Pak. Kalau kepingin mengamalkan sunnah itu nggak ada masalah. Ya berangkat dari hotel itu habis makan siang, jadi zuhur di Masjid Nabawi jamak sama asar sekalian. Sudah pulang makan siang, habis makan siang persiapan mandi-mandi semua pakai baju ihram, berangkat dari hotel menuju Dzul Hulaifah. Itu diperkirakan sampai di Dzul Hulaifah sudah adzan asar. Sudah adzan asar. Sudah langsung mengerjakan sholat. Apa ya, Pak? Kalau belum dijamak berarti asar. Kalau kepengen sholat di situ berarti zuhur di Masjid Nabawi, asar di Dzul Hulaifah, bisa langsung berangkat ke Mekah. Kalau sudah dijamak di Masjid Nabawi, maka di Dzul Hulaifahnya salat dua rakaat di Wadi Aqiq, di Lembah Aqiq. Bisa diperhatikan ya, kita pernah melaksanakannya dan tidak ada masalah. Sampai di Mekahnya juga sama, sama-sama malam, sama-sama malam hari, dan sama-sama manasiknya dikerjakan juga malam hari, sama saja. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini bisa kita ambil faedah barakallahu fikum, keutamaan khusus miqat Dzul Hulaifah dibandingkan dengan miqat-miqat yang lain. Dari sisi yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW miqatnya dari Dzul Hulaifah. Ya. Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan khusus miqat Dzul Hulaifah. Dari sisi Nabi kita Muhammad SAW miqatnya dari Dzul Hulaifah. Yang kedua, di situ ada Wadi Aqiq, Lembah Aqiq yang mubarak, Wadi Mubarak, lembah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan sholat dorokat di situ. Di situ. Baik ketika berangkat atau ketika pulang kembali ke Madinah, melaksanakan sholat di situ. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita semangatnya sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk meneladani Rasulullah SAW. Hirsu sahabah alal iqtida' bin Nabi SAW. Semangatnya sahabat untuk meneladani Rasul SAW. Di sini dicontohkan siapa ya, Pak? Sahabat Abdullah bin Umar. Langsung mencontoh tindakannya Rasulullah SAW. Maka ini pun juga termasuk manaqib keutamaan khusus sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fiikum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hamidakumullah.